بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله. Pada sesi yang kedua ini, setelah sholat isya berjamaah, kita melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, ringkasan ilmu fikih, yang ditulis oleh Syekh Dr. Solih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafidhahullah. Pada malam hari ini kita akan masuk pada babun fi ahkami tasarrufi fil bay' qabla qabdihi wal iqalah. Bab tentang hukum-hukum menjual kembali barang yang dia beli sebelum dia terima. Wal iqalah dan menerima pengembalian. Iqalah itu seseorang, nanti akan dijelaskan, seseorang memberi barang, membeli suatu barang, kemudian ketika setelah dibeli dia sampai di rumah, misalnya dia tidak terlalu butuh terhadap barang tersebut, dipikir-pikir, saya kok tidak terlalu butuh barang ini misalnya, kemudian dia kembalikan lagi tanpa ada yakni khiyar atau ada cacat barang atau ada sesuatu yang di situ dia, atau penipuan misalnya, di situ dia kemudian mengembalikan barangnya, tidak, karena semata-mata dia mungkin tidak butuh barang tersebut, atau mungkin ternyata sudah ada barang itu, dia kembalikan barang itu. Maka bagi seorang penjual yang dia bermuamalah dengan baik, dia akan menerima pengembalian dari saudaranya tersebut. Bahkan ada fadilah, keutamaan tentang iqalah tersebut, menerima pengembalian barang yang telah dijual tadi. Utamanya Allah SWT akan aqallallah asaratahu yaumal qiyamah. Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya pada hari kiamat, ketika menerima kembali barang yang dia jual dari saudaranya tadi. Artinya dia membatalkan akad tadi ya. Orang yang menyembeli membatalkan akadnya. Bukan karena barangnya cacat, bukan karena ada khiyar tadi. Dari macam-macam khiyar dia tertipu, kemudian dia memilih untuk mengembalikan, tidak. Semata-mata tadi dia tidak butuh, atau mungkin dia terlalu besar mengeluarkan uang ketika itu, dan lain sebagainya. Qala Syekh Shalih Fauzan Hafidhahullah, Natanawalu fi hadzal babi insyaallah ahkam atasarrufi fil mabi' qabla qabdihi. Pada pembahasan ini atau di dalam bab ini kita akan membahas tentang hukum-hukum menjual barang yang dia beli sebelum dia terima. Ma yasihu wa ma la yasihu. Apakah sah ataukah tidak sah cara seperti itu? Ma'a bayani ma yasulu bihi qabdul mabi' wa ya'udu qabdan sahihan. Dalam bab ini pula akan dijelaskan tentang apa yang didapatkan ketika barang itu diterima dulu dan mana yang dianggap bahwa barang itu sudah diterima secara benar. Sudah diterima secara benar itu batasannya bagaimana? Wa ma la ya'udu qabdan sahihan, dan apa yang tidak teranggap bahwa barang itu sudah diterima secara benar. Kalau sudah diterima secara benar, dia beli barang, kemudian dia bawa barang itu ke tempat dia, dia mau jual kembali tidak masalah. Tapi ketika barang itu masih di tempat penjual, ini jadi masalah. Barang masih di tempat penjual di situ, kemudian dia tawarkan kepada orang lain. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka kata saya, Soleh Fauzan Hafidhullah, i'lam annahu la yasihu tasarrufu fil mabi' qabla qabdihi. Ketahuilah bahwa tidak sah untuk menjual kembali barang yang dia beli sebelum dia terima secara sempurna. Idza kana makilan aw mauzunan aw ma'dudan aw madru'an bi ittifaqil a'immah, jika barang tersebut adalah barang yang ditakar, barang yang tadi dijual kembali sebelum dia diterima itu tadi barangnya adalah barang yang ditakar atau barang yang ditimbang atau barang yang dihitung atau barang yang diukur dengan hasta menurut kesepakatan para ulama, para a'immah, para imam. Barang yang ditakar, ditimbang, dihitung, diukur, itu tidak boleh dijual kembali ketika kita membelinya, kecuali ketika kita sudah terima dengan sempurna barang itu, kita bawa pulang. Kita bawa ke tempat jualan kita misalnya, atau kita di situ kita punya tempat jualan di sekitar situ, kita bawa ke tempat kita terlebih dahulu, maka ini tidak masalah. Wa kadza idza kana ghairu dzalika 'ala sahih ar-rajih 'ala sahihir rajih min qawlil ulama. Min qawlil ulama rahimahullah. Begitu pula jika barang itu adalah selain dari barang yang ditakar, ditimbang, dihitung atau diukur. Selain barang itu juga termasuk, enggak boleh sebelum diterima secara sempurna kita jual kembali. Seperti misalnya rumah. Rumah itu kan gak bisa dibawa, ditimbang atau ditakar. Nah, jadi tempat di situ ketika kita beli rumah gak bisa kita bawa, mau ditakar, mau ditimbang bagaimana, atau beli tanah. Sehingga bisa dibawa. Kalau misalnya beli barang-barang kain, kan bisa diukur berapa meter kainnya. Tanah, rumah gak bisa. Nah, ini menurut pendapat yang rajih dari dua pendapat para ulama itu termasuk ketika beli barang tersebut enggak boleh dijual kembali sebelum diterima secara sempurna. Seperti rumah, penerimaan secara sempurna itu ya dengan diserahkan kuncinya, sertifikatnya, seperti itu. Belum diterima kuncinya, belum terima sertifikatnya, dia jual kembali. Ya kalau kemudian si penjual yang pertama tahu ternyata harganya tinggi, bisa jadi dia berkhilaf. Si fulan mau beli, ternyata mau beli rumah saya 300 juta, cuma dia tadi bayar cuma 100 juta, apa 200 atau 150 lah. Berapa jaraknya? Hah? 150 juta. Dia dengar penjual pertama ini, "Wah, saya enggak jadi beli, saya enggak jadi jual kembali." Sertifikat masih di tangan dia. Kunci masih di tangan dia, kunci rumah. Tentunya dia tidak mampu untuk menyerahkan barang yang mau dia jual ketika belum diterima secara sempurna. Nah, ini permasalahannya. Harus diterima dulu secara sempurna, baru dia jual kembali. Tidak masalah, dia bisa menyerahkan barang itu ketika dia jual. Ini sertifikatnya, ini kuncinya. Tapi kalau kuncinya masih di pembeli penjual pertama, akan jadi muskilah, akan jadi permasalahan, permusuhan. Ketika penjual pertama mendengar, "Oh ternyata rumah saya laku sekian, ya, melebihi daripada dua kali lipat daripada yang dia beli." Bisa jadi dia cari-cari alasan, cari-cari ini, "Saya batalkan dah, enggak jadi." Setelah itu dia jual kembali sekian, karena ada yang mau sekian ternyata. Ini makanya tidak boleh menjual kembali barang yang dia beli, sementara belum diterima secara sempurna. Kalau yang ditakar ya, nanti akan dijelaskan bagaimana penerimaan secara sempurna itu. Di antara tadi kita contohkan penerimaan secara sempurna, misalnya rumah tadi ya, kuncinya sudah dikasihkan, sertifikat rumah sudah dia bawa, nah ini yang sempurna. Dia belum terima kunci, belum terima sertifikat, ini namanya belum penerimaan secara sempurna, walaupun dia sudah membayar tadi. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ittata'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yastawfiyahu." Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjual kembali sebelum dia terima dengan sempurna. Jadi makanan yang ditakar, ditimbang, atau dihitung, jangan dia jual kembali sampai dia terima dengan sempurna. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain disebutkan hatta yaqbidahu, sehingga dia terima tadi, dia pegang, genggam barang itu. Bukan masih berada di tempat penjual, tapi sudah dia bawa ke tempat dia. Di dalam riwayat Muslim disebutkan hatta yaqtalahu, sampai dia terima kilonya tadi. Sudah di kilo, dia terima kilonya, dia bawa. Mau dia kelilingkan di pasar itu lagi, tidak masalah kalau dia sudah bawa barang itu. Tapi kalau masih di tempat penjual, kemudian dia keliling, "Saya punya barang ini, saya tawarkan." Nah, belum dia ambil dari penjual itu, ini yang tidak boleh. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Wala ahsabu ghairahu illa mislahu." Saya tidak menghitung, memperkirakan selainnya kecuali seperti itu, seperti makanan tadi. Kata Ibn Abbas berarti selain makanan pun masuk dalam perkara tersebut. Harus barang itu diterima secara sempurna terlebih dahulu. Motor, mobil, rumah, tanah. Demikian, begitu pula motor, antum beli motor, terima kuncinya, kunci motor, terima BPKB-nya. Bukan STNK-nya, kalau STNK-nya kan belum berharga. BPKB-nya, nah itu yang berharga di situ. Pegang kuncinya, pegang BPKB-nya, begitu pula STNK-nya, baru sempurna itu penerimaannya seperti itu. Baru kalau antum mau jual kembali, antum sudah siap bisa menyerahkan barang itu beserta surat-suratnya. Sehingga antum mampu menyerahkan barang tersebut. Kalau belum, itu masih bisa jadi masih punya orang lain. Kalau itu masih punya orang lain, antum belum bayar secara lunas, misalnya baru dibayar separuh, berarti antum menjual barang milik orang lain. Tanpa orang lain itu meminta kita untuk menjualkan barang itu. Itu pun termasuk yang dilarang. Hai, maksud kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, saya tidak menghitung atau mengirakan selainnya kecuali seperti itu. Hai, ghairu ta'am, maksudnya selain makanan. Selain makanan dia juga hitung seperti itu. Tidak boleh dia jual kembali sebelum dia terima secara sempurna. Bal warada dzalika sharihan kama rawahul Imam Ahmad rahimallahu, bahkan telah datang hadis secara tegas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staraita syai'an fala tabi'hu hatta takbidahu." Jika engkau membeli sesuatu, nah di sini tidak disebutkan sesuatu apa umum, syai'an. Apa saja, berarti bukan terkait dengan makanan. Kalau tadi makanan, yang hadis yang di awal disebutkan makanan, tapi yang diriwayat Imam Ahmad secara tegas, "Idza staraita syai'an." Nakiroh di sini maknanya adalah umum apa saja. Makanan atau selain makanan. Fala tabi'hu hatta takbidahu, jangan kau menjualnya kembali sehingga kau terima genggam barang itu dengan dalam tanganmu. Diterima secara sempurna. Ini riwayat Imam Ahmad. Dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Begitu pula riwayat yang lainnya menyebutkan, warwa Abu Dawud naha antuba'us sila haitsu tubta'a hatta yajuza tujjaru ila rihalihim. Larangan menjual barang yang dia beli, barang-barang yang dia beli, sehingga barang-barang itu dibawa oleh pedagangnya ke tempat-tempat mereka. Sehingga barang-barang tersebut yang dibeli tadi dibawa oleh pedagang-pedagang itu ke tempat-tempat mereka. Dikirimkan ke rumahnya, dikirimkan ke tokonya misalnya. Sudah dikasihkanlah dari pedagang tersebut. Ini terdapat larangan dalam hadis ini untuk menjual kembali barang yang kita beli sampai barang itu kita bawa ke tempat-tempat kita. Atau sampai kita genggam barang itu ada di tangan kita. Bukan masih di tangan penjual. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmiduhu Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah, Mereka berdua mengatakan illatun nahyi anil bai' qoblal qabdi ajzul mustari an tusallimuhu. Alasan kenapa dilarang menjual kembali barang yang dia beli sebelum dia terima dengan sempurna, karena pembeli nantinya tidak mampu untuk menerima barang tersebut karena barangnya masih ada di penjual yang pertama tadi. Ini alasannya. Pembeli tidak mampu untuk menerima barang tersebut. Bagaimana yang kita sebutkan tadi, ketika ternyata dia menjual kembali dengan harga yang tinggi dan didengar oleh penjual yang pertama, si penjual akan, penjual pertama akan berkhilaf, saya enggak jadi jual barang ini kepadamu. Akhirnya dia enggak bisa menyerahkan barang itu kepada pembeli yang kedua tadi. Lemahnya, tidak mampunya pembeli yang kedua itu menerima barang tadi. Li'annal ba'i'a qad yusallimuhu wa qad la yusallimuhu. Karena penjual bisa jadi dia menyerahkan barang itu dan bisa jadi pula dia tidak bisa menyerahkan barang yang dia jual. Walaupun dia sudah beli tapi belum dia terima secara sempurna tadi. La siyama idza ra'al mustari qad rabiha. Lebih-lebih ketika melihat pembelinya itu memberikan keuntungan. Penjual tadi mendengar ternyata pembeli tadi memberikan keuntungan yang banyak, misalnya fa innahu yas'a fi raddil bai', maka penjual akan berusaha untuk mengembalikan, ya, membatalkan jual beli terhadap pembeli yang pertama tadi. Imma yajahadu aw ihtiyalu alal fashi. Bisa jadi dia menolak untuk mengadakan jual beli dengan pembeli yang pertama tadi. Saya enggak jadi jual beli dengan kamu, ini gini gini. Nah. Atau dia ikhtiyal, cari hilah. Alasan-alasan atau perkara-perkara yang bisa membatalkan jual beli tersebut. Alasan, pokoknya dia alasan dibuat-buat lah, yang jelas jual belinya batal. Karena dia melihat pembeli tadi menghasilkan keuntungan. Dia akan nanti penjual kan punya trik-trik, akan ditemui sendiri sama dia kan, seperti itu. Penjual kan punya trik, ya, banyak trik lah yang dia lakukan seperti itu. Ditemui sendiri, dia, kamu berani berapa ini? Udah sama saya tak kasih segini aja, temui sendiri. Tadi dia berani ngasih keuntungan 5.000, sama dia dikasih 3.000 keuntungannya. Kali kan, kali kalau sudah dikalikan itu loh yang tambah banyak. Ternyata kalinya banyak. Penjual yang pertama akan berusaha untuk membatalkan tersebut. Wa ta'akkada dzalika bin nahyi anir ribahin ma lam yatman. Begitu pula dikuatkan perkara tersebut, larangan mengambil keuntungan tanpa adanya risiko kerugian. Dia kan enggak, kalau barang masih dipenjual kan risiko kerugiannya kan enggak ada. Ya bisa jadi ketika di pasaran dia tawarkan kembali ternyata harganya rendah. Kan dia bisa ngadakan khiyar kan yang pembeli tadi. Wah ini nanti barangnya enggak tak ambil dulu, nah, seperti itu. Misal seperti itu. Larangan mengambil keuntungan tanpa adanya yakni kerugian. Nah, namanya jual beli kan kadang untung kadang rugi. Kalau yang ini yang dia belum ambil barangnya secara sempurna, dia enggak bisa jadi enggak mengalami kerugian. Bisa jadi dia batalkan kepada penjual yang pertama kan bisa. Oh ternyata di pasaran segini, saya kok beli segini. Udah saya enggak jadi ya, kan gitu. Sementara kalau harganya tinggi, nah, dia akan jual kan seperti itu. Kalau harganya tinggi ternyata berlipat, dia akan jual. Nah, ini dilarang karena akan menimbulkan perselisihan, percekcokan di antara manusia, lebih-lebih di antara kaum muslimin. Ketika masing-masing mengetahui sudah ini saya beli, kamu batalkan gini-gini, kita dapati seperti itu. Banyaknya percekcokan, perselisihan, permusuhan antar pedagang satu dengan yang lainnya, atau antara pembeli dan penjual, itu karena tidak direalisasikan hukum-hukum daripada syariat jual beli ini tadi. Kalau hukum jual beli ini dia pelajari, dia terapkan dalam muamalah dia, maka itu akan mengecilkan, bahkan bisa menghilangkan perselisihan yang terjadi di kalangan manusia, muamalah di antara mereka. Kemudian kata Syaikh Shalih Fauzan Hafidzallah, fa yajibu 'alal muslimina ayyataqayyadu bidzalik. Maka wajib atas setiap muslim untuk dia yakni mengikat muamalahnya dengan seperti itu. Jangan dia menjual kembali barang yang dia beli sebelum dia terima dengan baik. Dengan terima dengan sempurna. Wa idza stara al-muslimu sil'atan lam yuqdim 'ala tasarrufi fiha bi bay'in aw ghairihi hatta yaqbidaha qabdan taman. Bila seorang muslim dia membeli suatu barang, tidak boleh kemudian dia mendahulukan untuk menjual kembali barang tersebut sebelum dia terima dengan sempurna. Wa hadza mimma yatasahalu fi katsirun minan nas aw yatajahalunahu. Ini termasuk perkara yang banyak diremehkan oleh sekian banyak orang, pedagang ataupun pembeli, penjual ataupun pembeli. Atau mereka tidak mengerti tentang perkara tersebut, sehingga tadi main jual beli semaunya saja. Ada barang saya di sini dulu, nanti kalau biar diambil orang yang membeli barang ini misalnya. Itu seperti itu kan, menyepelekan. Sudah dibayar, sudah ini barang saya. Kemudian dia cari pembeli yang lain. Nah, ini tidak mengerti, tidak paham bahwa yang demikian itu tidak boleh. Kalau sekedar titip misalnya di penjualnya tidak masalah, kalau dia tidak jual kembali kan gitu. Kalau titip sudah, titip dulu di sini, nanti tak ambil jam sekian. Dia enggak jual kembali. Tapi dititipkan semata-mata titip, bukan untuk dijual kembali dia. Wa yastaruna as-sila summa yubi'unaha wa hum lam yaqbiduha minal ba'i aslan aw qabaduha qabdan naqisan la ya'udu qabdan sahihan. Mereka membeli barang-barang, kemudian mereka menjualnya kembali dalam keadaan belum menerima barang itu secara sempurna dari penjual. Secara asalnya barang itu masih ada di penjual. Penjual bisa jadi menjual kembali barang itu. Wah, barangmu tak jual lagi karena ada yang lebih banyak menguntungkan. Nanti yang punya kamu tak kirim. Sementara dia sudah jual sama orang lain, barangnya gak ada di situ. Bagaimana misalnya seperti itu. Ini penjual, ini barang gak diambil-ambil. Ternyata yang beli datang banyak, ditawarkan lebih tinggi ternyata mau. Namanya menjual kan cari keuntungan. Yang lebih banyak keuntungannya, ya sudah kamu beli ini yang tadi, biar nantilah gampang urusannya kan gitu kan. Gampang urusannya ya tasahul. Bermudah-mudahan. Datang pembeli tadi yang barangnya masih ditinggal di situ, ternyata dia sudah jual kembali. Mana barang saya? Wah, tadi ada yang ini. Jadi akhirnya berselisih. Ya sudah, ini uangmu tak kembalikan aja lah. Kan gitu akhirnya penjualnya tadi. Uangmu tak kembalikan saja, nanti barangnya tidak ada nanti misalnya. Atau nanti kalau mau di rumah. Sementara dia sudah jual kembali barang itu. Masya Allah, salam al-afiyah. Banyak kejadian demikian. Perselisihan di antara antar pedagang, penyetok barang. Tidak lama kita jual beli, kita beli telur di pasar, seperti itu terjadi. Dia laporan sama saya dilapori ya, iya saja, saya tidak tahu. Itu nanti tidak tahu ini. Ini bilang begini sama saya, iya. Ini bilang begini saya sama iya. Saya iyanya maksudnya itu saya tidak tahu maksudnya. Dan orang baru datang beli telur sekian ratus ya. Ini orang ini kalau telurnya mahal dijual sama yang lain saya tidak dikasih. Ini pedagangnya bilang sama saya. Nanti itu apa yang nyetoki tadi bilang sama saya seperti itu. Ya bareng saya kan sedikit namanya penjual telur ayam itu kan telur ternak. Enggak bisa banyak seperti telur horon seperti itu. Telur ayam kampung itu yang dia jual. Berselisih di situ laporannya sama saya. Sayangnya maksudnya ya saya itu maksudnya ya enggak tahu maksudnya. Berselisih di situ. Ya yang menyetoki telur kan lebih kuat kan seperti itu. Ya kalau kamu tidak mau nggak akan tak story kan seperti itu kan. Lihatnya di situ seperti itu lebih kuat. Akhirnya terjadi perselisihan. Nah, itu terjadi pedagang demikian. Ka'ayya uddal aqyasa awit turuda awit sonatiko. Seperti misalnya tidak yakni diterima secara sempurna ketika belum diplastikin atau dikotakin atau di wadai kerdus itu ya. Hanya baru dikemas seperti itu tapi belum diambil. Ini namanya belum sempurna untuk diterima secara sempurna. Wa ya fi mahallil ba'i. Sementara kondisi barang yang sudah diplastikin, sudah dipaket, sudah dikemas dalam dus, itu masih di tempat penjual. Summa yadhhabu wa yubaiha 'alal akhar. Barang-barang yang sudah dikemas tadi, kemudian dia pergi jual sama orang lain. Pembelinya tadi. Wa hadza la ya'uddu qabdan sahihan, maka ini tidak teranggap dia menerima barang itu secara benar. Kalau sudah masih tapi masih di situ. Ya tadi ketika datang pembeli yang lain lebih tinggi harganya penjual, nah, nanti punya khilaf, punya alasan ini begini dan begini, soalnya kamu terlalu lama tadi banyak alasan dan seperti itu. Ya tarattabu alaihi jawaz tasarruful mustari fiha. Akibat dari seperti itu maka penjual kan boleh yakni menjual kepada pembeli yang lainnya lagi. Wong barangnya masih di situ, barang dia masih di situ. Dia boleh lebih-lebih kalau kemudian tadi dia tahu ternyata dia jual lebih tinggi dan untungannya luar biasa. Maka kata Syekh Shalih Fauzan Hafidzallah, fa in qulta ma huwal qabdus sahih alladhi yasughu lil mustari tasarruf fi syal'ah. Lalu jika engkau mengatakan lalu apa yang bentuk seseorang itu menerima barang secara benar bahwa itu adalah milik dia yang kemudian pembeli tadi bisa menjual kembali barang itu, bentuknya bagaimana? Jawabannya kata Syekh, anna qabdus silah yakhtalifu bi ikhtilafi nau'iyyatiha, bahwa penerimaan barang secara benar itu berbeda satu dengan yang lainnya karena perbedaan barang-barang yang akan dia terima tadi. Ada yang ditakar, ada yang ditimbang, ada yang diukur, yang seperti itu. Wa kullu naw'in lahu qabdun yunasibuhu, setiap barang, setiap macam barang itu dia memiliki cara penerimaan yang sesuai dengan bentuk barang tadi. Fa idza kana al-mabi'u makilan wa qabidahu bil kail, maka jika dia barang yang ditakar maka penerimaannya adalah takaran tersebut, dia telah menerima takaran itu. ini takarannya sekian, 5 takar, kamu terima. Barang yang ditakar sudah diterima, berarti itu penerimaan secara sah. Wa in kana mauzunan faqabidu bil wazni, jika barang itu adalah barang yang ditimbang, faqabidu bil wazni, maka cara penerimanya yang benar adalah dengan ditimbang tadi. Setelah ditimbang, dia terima. Wa in kana ma'dudan faqabidu bil 'addi, dan jika itu barang yang dihitung, maka penerimaannya barang tersebut ya ketika sudah dihitung. Wa in kana madru'an faqabidu bil dar'i, dan jika barang itu adalah barang yang diukur dengan dirak, sehasta, dua hasta, semester, dua, semeter, dua meter, misalnya seperti kain dan sebagainya. Ketika sudah diukur, dia terima. Itu penerimaan secara benar. Ma'akhiya zatihadil asya ila makanil mustari. Bukan semata-mata itu, sudah diukur, sudah ditimbang, sudah ditakar, barang itu sudah dibawa tempat, dibawa ke tempat orang yang membeli tadi. Bukan masih di tempat tersebut. Walaupun sudah diukur, walaupun sudah ditimbang, walaupun sudah dikemasi tadi, tapi masih di tempat penjual, masih ada kemungkinan dijual kembali oleh penjual. Masih ada kemungkinan barang itu dibatalkan. Kemungkinannya seperti itu. Harus dibawa barang itu ke tempat orang yang membeli tadi. Wa ma kana kasiyabi wal hayawanati wasayyarati wa faqabidahu binaklihi ila makanil mustari. Dan jika barang itu adalah barang berupa pakaian atau binatang ternak ataupun mobil, maka cara penerimaannya adalah dengan memindah barang itu di tempat orang yang beli. Kirim barang itu ke tempatnya. Ini barangnya sudah diterima. Mobilnya dikirim, ini sudah diterima. Nah, atau binatang ternaknya tadi sudah dikirim ke tempat pembeli. Itu penerimaan. Bukan masih di tempat penjual. Wa in kana al-mabi'u mimma yutanawalu bil yad kal jawahir wal kutub wa nahwiha faqabidu yahsulu bitanawulil mustari lau biyadihi wahiyya zanati. Dan jika barang yang dibeli itu adalah barang yang bisa diterima dengan tangan atau bisa dipakai di tangan, cincin, mutiara-mutiara atau tadi apa yang lainnya, kitab-kitab, dia beli diterima dengan tangan misalnya seperti itu, maka dia terima dengan tangan tersebut, sah barang itu diterima, dipakai di tangannya dia, diambil di tangannya dia, bersamaan itu dia bawa barang itu ke tempat dia. Wa in kana al-mabi'u mimma la yumkinu nakluh min makanihi, dan jika barang yang dijual itu adalah termasuk barang-barang yang tidak mungkin untuk dipindah dari tempatnya, tidak mungkin barang itu dibawa ke tempat pembelinya. Kal buyut wal aradi was samar, seperti rumah, tanah, kemudian pohon yang berbuah tadi, pohon yang masih buah yang masih ada di pohonnya. Tidak mungkin penjualnya mau membawakan seperti itu, mengundui sendiri. Biasanya kan penjual hanya langsung menebaskan seperti itu, minta tebas sekian. Yang ngambil kan biasanya kan pembelinya seperti itu. Sudah tak beli sekian, biar di sini tadi nanti sampai seminggu. Seminggu dilihat sudah habis buahnya. Ada yang ngambil. Apalagi kalau buah durian ya. Buah durian. Baru dilihat kemarin teman Ewah punya, Ewah punya pohon durian. Rencana seminggu yang akan datang di masih diurusin lah. Tidak tahu seminggu yang datang dilihat sudah hilang semua. Ada jatuh karena sudah saking tuanya, belum diikat. Sudah jatuh dan di situ ternyata ada yang nunggu. sengaja dia nunggu durian-durian yang jatuh. Nah, iya, diambil. Lalu orangnya kan jauh, di tempat yang jauh. Itu kan di perkebunan. Nah, di kebun sendiri, di tanah sendiri yang jauh. Ditunggu sama orang-orang itu, sampai tidur di situ, sampai berak di situ. Dia dapat di situ, orang dapati, enggak dapat duriannya, dapati itu kotoran orang yang nunggu tadi. La haula wala quwata illa billah. Sudah keduluan jatuh semua tadi. Nah, dia tunggu habis, dia tinggal, loh, sudah habis. Seperti itu. Jadi buah-buahan yang masih ada di pohon, ya, yang tidak mungkin dipindahkan ke tempat yakni pembeli, ya, maka barang-barang yang seperti ini, fakobidahu yasulu bin nakhliyah. Maka cara penerimaannya ya dia dengan cara mengkosongkan rumah-rumah tersebut. Atau mengkosongkan, kalau buah-buahan ya dipetik sudah, diambilin semua. Dia pindahkan ya, cara penerimaannya. Bukan dibiarkan di pohon itu. Nah. Wayakhla baina wa bainahu liyatasarrafa fihi tasarruful malik, agar ada di antara dia pembeli dan penjual itu, yakni dia mentasarrufkan mengelola barang itu seperti pengelolaan orang yang memiliki. Kalau rumah tadi dia menyerahkan rumah dan menyerahkan kunci rumah beserta surat-surat rumah, berarti dia seperti sudah yang memiliki dia, sudah berpindah tangan sudah. Jangan sampai belum ada ininya, belum ada kuncinya, belum ada surat-suratnya, kemudian dia jual kembali. Wa taslimu dar wa nahliha bi ayyata kalau babahu babaha au sallimuhu mafatihahu. Penyerahan rumah dan sejenisnya, tanah tadi, dibukakan baginya pintunya, artinya diserahkan kuncinya, atau dia menerima kunci-kuncinya tadi, kunci rumah tadi. Kalau itu tanah ya berarti dia menerima sertifikatnya, berarti dia adalah telah menerima sebagai hak pemilik. Ketika dia jual kembali, sudah dia bisa serahkan kepada yang kedua. Kemudian kata Syekh, waqad marra minal ahadisi fin nahyi anitasarrufi fil mabi' qabla qabdihi al-mu'tabir syar'an lima fi dhalika minal maslahati alil mustari wal ba'i. Telah lewat pembahasan hadis-hadis yang melarang untuk menjual kembali barang yang dia beli sebelum dia terima. Nah, ini yang teranggap secara syar'i. Kenapa demikian? Karena yang demikian itu akan terdapat maslahat bagi pembeli dan penjualnya. Akan ada kebaikan di situ, maslahat. Nah, penjual dia sudah menjual dengan saling ridho tadi dengan pembeli. Pembeli sudah menerima barang secara sempurna dari penjual, sehingga tidak akan terjadi nanti yakni perselisihan satu dengan yang lainnya. Begitu pula min qat'in nizaa', kalau sudah demikian akan terputus yang namanya, akan hilang yang namanya perselisihan satu dengan yang lainnya. Wassalamati minal khusumat allati katsiran matan sabu bainan nas bisa babi tasahulihim fil qabdi. Begitu pula akan selamat dari permusuhan. Kalau sudah diterima seperti itu, tidak akan terjadi permusuhan satu dengan yang lainnya. Permusuhan terjadi timbul di antara manusia dengan sebab itu tadi, menyempelengkan untuk mengambil barangnya tadi. Sudah saya tinggal dulu barang ini, nah, di sini di tempat penjualnya. Timbul perselisihan, Ya salah satu contoh beli motor lah seperti itulah. Beli motor dia tinggal di tempat situ dulu karena belum bisa bawa. Nah, tinggal lama enggak diambil-ambil, datang pembeli yang lain. Mau harga lebih tinggi. Mau dia memberi keuntungan 1 juta. Misal seperti itu. Kebetulan penjualnya juga butuh duit. Nah, seperti itu kan. Pas gitu ya. Wah, saya pas butuh duit, ini berani lebih dari ini. Sertifikat masih di situ, STNK masih di situ, BPKB masih di situ. Kunci masih di situ. Ya udahlah, antum ambil. Nanti itu gampang. Gampang kan gitu kan, menyepelekan. Nah, itu akan menimbulkan permusuhanannya. Kalau datang pembelinya, loh, barang saya mana, motor saya mana? Nah, dia akan berkilah, akan begini, begini, begini, akan punya alasan lah, sekian banyak alasan. Yang akhirnya akan terjadi permusuhan. Ya kalau uangnya tadi masih ada, kalau ini. Kalau uangnya sudah habis lagi, sudah dia gunakan, tambah runyam lagi. Ngamuk-ngamuk pembeli yang pertama tadi. Dia sudah jual kepada orang lain harganya lebih tinggi, uang yang dia terima dari si fulan tadi sudah habis. Nah, ini tambah masalah lagi. Nanti saya utang dulu ya, nanti sebulan lagi mau tak bayar, aduh. Ini masalah. Sekian banyak akan timbul masalah ketika barang itu tidak diterima secara sempurna. Wa adami tafakkudil mustari li sil'ah wa istifaiha bil wafa'i wat tamam wa inqita'i uhdatil ba'i biha. Ya karena tidak tadi pembeli tidak menerima secara sempurna barang yang dia beli, akhirnya terputus perjanjian dengan penjualnya. Fahada yambagi lil muslim taqayyud bihi wa tadbiquhu fi muamalatihi, maka perkara ini seharusnya seorang muslim dia mengikat perkara muamalahnya dengan bentuk seperti ini. Dan juga dia mempraktekkan, diwujudkan bahwa yang benar itu seperti ini. Dia terima dulu barang itu kalau mau dia jual kembali. Atau dia tadi semata-mata titip semata, tapi semua alat-alatnya tadi, kunci, STNK, BPKB sudah di tangan dia. Kemudian kata saya, Soleh Fauzan Habibullah, wa katsiru minan nas al-yawma yatasahaluna fi qabdi silah. Banyakkan dari manusia pada hari ini mereka bermudah-mudahan dalam menerima barang tersebut. Wa yatasarrafuna fiha qabla al-qabdi syar'i. Lalu dia mengelola, menyerah apa menjual kembali barang itu sebelum dia terima secara syar'i. Fa yartaqibuna ma naha anhu Rasul, maka tentunya bertingkat-tingkat perkara yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam darinya. Ya, dia dilarang tadi untuk tidak menerima barang itu, dia jual kembali sebelum barang diterima, itu kan termasuk tidak boleh. Jadi larangannya itu nanti bertingkat-tingkat. Begitu pula fayaqauna fil khusumat wal munazaat, akan terjadi permusuhan dan perselisihan di kalangan manusia dengan sebab itu. Yusobuna bin nadamati indama tankasifu lahumus sil'ah ala haqiqatiha waqad tawarratu fiha. Maka yang terjadi pada mereka akan mengalami penyesalan ketika nanti tersingkap bahwa barang milik mereka itu tidak sesuai dengan hakikatnya, bahkan dia tertipu dengan barang tersebut kalau dia belum terima tadi. Katanya barangnya seperti-seperti ini, ternyata setelah dikasihkan barangnya lain. Ternyata barangnya lain. Kalau seperti itu dan sudah, gimana lagi, nasi jadi bubur tadi ya. Udah bayar, uangnya sudah habis, barangnya enggak ada. Nasi jadi bubur. Nah, mau apa? Dia janjikan nanti mau dilunasi bulan depan. Bulan depan belum ada uang lagi. Bulan depannya lagi, bulan depannya lagi, sampai setahun, dua tahun. Allah musta'an. Karenanya, fala yastati'un al-khalas minha illa bimurafa'at wa mudafa'at. Maka dia tidak mampu untuk menyelesaikan perkara tersebut, membersihkan dari perkara tersebut, kecuali dengan mengangkat perkara itu. Dan timbul saling, yakni membela satu dengan yang lainnya. Akan diangkat perkaranya ke hakim nantinya. Nah, seperti misalnya kalau jumlahnya ratusan juta kan, akhirnya akan diangkat perkara itu. Wa hakada kullu man khalafa amra rasul wala buta ayyandama wa yaqau fil harat. Begitulah ketika orang itu menyelisih perintah Rasul, maka pasti di situ ada penyesalan dan pasti dia akan terjatuh pada kesulitan. Akhirnya penyesalan yang terjadi, kenapa barangnya tidak tampil dari kemarin, kan gitu kan artinya. Sekarang barangnya sudah hilang. Nah, kenapa dia tidak terima dari kemarin, ternyata dia ditipu beli barang tadi. Nah, dan dia akan mendapati kesulitan-kesulitan. Wa mimma hasa 'alal rasul wa raghiba fihi, di antara perkara yang dianjurkan oleh Rasul dan didorong oleh, diberi semangat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah iqalatu ahadil muta'aqidaini lil akhar bi fashil bai'i indama yantamu 'alal aqdi au tazulu hajatu bisilah bisil'ah au yusiru bisaman. Yang diantara perkara dari muamalah yang terjadi di antara manusia jual beli tadi adalah masalah iqalah ahadul muta'aqidain, yakni seseorang membatalkan akad jual belinya. Seorang membatalkan akad jual belinya ketika orang yang berakad salah satunya tadi menyesal atas akad tersebut. Dia menyesal ketika misalnya dia beli sesuatu HP lah taruhnya, harganya sekian juta, 4 juta misalnya, sampai di rumah dia menyesal kok beli barang HP kok mahal-mahal sekali misalnya, misal sampai di rumah menyesal. Dia mau mengembalikan lagi karena ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus dia penuhi. Dia kembalikan HP itu. Maka bagi penjual didorong dan dianjurkan dengan sangat untuk menerima pengembalian dari saudaranya tadi. Itu termasuk bentuk, yakni muamalah yang bagus. Tanpa ada ini khiyar atau ada cacat barang tersebut, ada ini enggak. Dia semata-mata menyesal kenapa beli barang ini. Pikir-pikir-pikir, akhirnya dia mau kembalikan barang itu. Belum diapa-apakan, belum digunakan dan ini masih utuh, tidak ada cacat dan sebagainya. Atau sudah hilang kebutuhannya, dia sudah tidak butuh lagi barang itu. Dia ingin beli HP, wah HP-nya ini. Ternyata sampai di rumah sudah dibelikan anaknya, Pak sudah tak belikan HP ini. Nah, kan tidak butuh lagi dia dengan barang yang satu ini. Kalau kebanyakan orang Jawa, pakai uang untuk kembalikan. Boleh, kembalikan dan penjual juga didorong, disemangati untuk menerima barang pengembalian. Karena dia sudah tidak butuh barang itu. Apalagi harganya mahal seperti itu, ternyata sudah dibelikan anaknya. Sampai di rumah, Pak ini tak belikan. Loh, saya sudah beli ini, aduh. Sudahlah ini tak belikan, tak kembalikan saja ke sana. Boleh dia kembalikan dan didorong, dikasih semangat penjual untuk menerima kembalian dari saudaranya tersebut. Karena dia sudah tidak butuh lagi. Apa yang misalnya dua-dua tadi seperti orang, kalau sekarang mau dua-dua ya banyak-banyak ya. Pas dapat murah diambil juga, inilah. Ini alhamdulillah ini dapat murah ya. Ya, kelihatannya bagus, cuma ini cuma 600.000, enggak sampai 1 juta. Itu pun ini bekas-bekas, bukan barang baru. Nah, untuk ini aja, untuk apa? Menambah. Ini kan RAM-nya kebetulan besar, menyimpan makalah-makalah atau maktabah samilah seperti itu. Nah itu ya. Kalau dia beli yang mahal seperti itu, sementara sudah ada, dia ingin kembalikan barang tadi, maka penjual diharapkan dengan sangat untuk menerima pengembalian dari saudaranya tadi. Atau yuk siruh bisaman, atau dia merasa berat dengan harga tadi. Kok besar sekali ya saya beli barang ini. Maka boleh dikembalikan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala musliman aqala Allah asratahu yaumal qiyamah." Hadis dikeruatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Barang siapa yang menerima pengembalian dari seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya pada hari kiamat. Pengembalian akad, pembatalan akad tadi, iqalah itu pembatalan akad. Tanpa ada ini, tanpa ada cacat, tanpa ada khiyar atau tanpa ada syarat tertentu. Yang jelas dia pengin mengembalikan karena tadi beberapa perkara tadi, dia sudah tidak butuh barang itu, dia menyesal karena mungkin bisa digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, dia merasa berat dengan harga yang telah dia beli tadi. Misal seperti itu. Nah, keutamaannya bahwa orang itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT pada hari kiamat. Kesalahan-kesalahannya. Tentu orang yang dia yakin dengan balasan hari kiamat, dia akan memilih ini, kan seperti itu. Dibandingannya uang tadi keuntungannya paling 200 ribu kalau harga, atau 500 ribu atau mungkin 1 juta. Sementara Allah SWT melalui lisan Rasulnya menjanjikan akan diampuni dosa-dosanya pada hari kiamat. Di saat manusia butuh untuk seperti itu. Karena sangat beratnya apa yang terjadi pada hari kiamat kelak. Wal iqalatu maknaha raful akad. Raful akdi. Iqalah itu maknanya membatalkan akad. Nah. Waruju'u kullin minal muta'akidaini bimakana law min ghairi zyadatin wala naqsin. Yani mengembalikan akad tadi kepada masing-masing. Artinya membatalkan satu dengan yang lainnya, dikembalikan hak masing-masing dari dua orang yang berakad, tanpa ada tambahan dan tanpa ada pengurangan. Oh, kamu sudah dua hari ini tak potong sekian misalnya. Nah, kalau dipotong ya berarti ini bukan iqalah namanya. Barang belum dipakai dan lain sebagainya, ini masih utuh, dikembalikan. Nah, tanpa iqalah itu tanpa ada tambahan, tanpa pula ada pengurangan. Wa ya min haqqil muslim, itu merupakan hak seorang muslim atas saudara muslim yang lainnya. Ala akhil muslim, atas saudaranya yang muslim. Indama yahtaju ilaiha, ketika dia memang butuh untuk mengembalikan barang itu. Ya bahasa kita, secara terpaksa lah dia kembalikan karena memang butuh gitu seperti. Dia butuh. Wa ya min husnil muamalah wa min muqtadul ukhwatil imaniyah, ini termasuk bentuk baiknya muamalah yang terjadi di antara mereka, dan itu juga termasuk konsekuensi ukhuwah imaniyah. Nah, ukhuwah lebih dijaga daripada sekedar harta benda tadi. Nah, harta benda bisa dia cari, mudah-mudahan dengan itu dia mendapatkan pembeli yang lebih baik, lebih banyak lagi untungnya, misal bisa jadi. Nah, karena kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.